Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala du'ana ila al zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin yaumiddin. Tapi masih kita pada permasalahan yaitu terkait tentang al-jannatu wan-nar, tentang sorga dan neraka. Yang mana keduanya adalah negeri yang kita semua akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Al-Jannah adalah sebaik-baik tempat kembali, sementara neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga masir kembalinya seorang hamba ima ilal jannah wa ila ilan nar wal yadzubillah, tidak ada yang ketiga, ima jannah wa iman nar. Yakin atau tidak yakin, ini yang akan terjadi. Dan sebagaimana telah kita sebutkan tentang mu'taqadnya ahlu sunnati wal jamaah, bahwa surga dan neraka adalah makhlukatan. Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Allah SWT telah menciptakannya. Berkata Thahawi rahimahullah terkait permasalahan ini dalam akidah Thahawiyah, beliau rahimahullah mengatakan, wal jannatu wan nar mahlukatan la tafniyani wa la tabidan. Fa inna Allah khalaqal jannata wan nar qabla al khalq wa khalaqa lahumā ahlan. Man syaa'a minhum ilal jannah fadlan min wa man syaa'a minhum ilan nar adlan min wa kullun ya'mal lima qad furigalah wa sa'irun ila ma khuliqalah wal khair was syarru maqdurani 'alal 'abd. Thahawi rahimahullah mengatakan dalam akidah Thahawiyahnya, wal jannatu wan nar mahlukatan, surga dan neraka adalah dua makhluk ciptaan Allah SWT. La tafniyani wa la tabidan, tidak akan fana. Surga akan kekal mengikuti kekekalan Allah SWT. Fa inna Allah khalaqal janna wan nar qabla al khalq. Dan Allah SWT telah menciptakan surga dan neraka sebelum makhluk-makhluk yang lain. Wa khalaqa lahumā ahlan. Dan demikian pula Allah SWT menciptakan untuk surga dan neraka ahlan, penghuni-penghuninya. Man syaa'a minhum ilal jannah fadlan min. Dan siapa saja yang Allah SWT kehendaki dari hamba-hambanya ilal jannah, akan Allah SWT masukkan ke dalam sorga. fadlan minhu, semata-mata keutamaan yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Oleh dari itu tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amalannya. Amalan hanya sekedar sebab. Waila amalan-amalan yang dilakukan oleh para hamba, manakala akan dibalasi dengan kenikmatan-kenikmatan yang di dunia sudah melebihi apa yang Allah SWT berikan. Wa man syaa'a minhum ilal nar adlan minhu. Dan barang siapa yang Allah SWT kehendaki dari hambanya ilan nar, untuk masuk ke dalam neraka, adlan minhu, ini adalah merupakan bentuk keadilan Allah SWT. Tidak ada sedikit pun kezaliman dari Allah SWT. Wa ma rabbuka bidzalami lil 'abid. Tidaklah Rabbmu yaitu Allah SWT mendzalimi kepada hambanya. Sehingga manakala Allah SWT memasukkan sebagian hamba-hambanya ke dalam neraka, sama sekali bukan kezaliman tetapi keadilan dari Allah SWT. Wa kullun ya'mal lima qad furighalah. Seluruh hamba akan beramal, akan berbuat lima qad furighalah terhadap sesuatu yang telah ditetapkan, telah ditakdirkan. Tetapi apakah maknanya lantas seorang untuk bersandar dengan takdir sehingga mereka para sahabat tatkala dijelaskan tentang hal ini, sahabat mengatakan fima na'mal atau fima amal, untuk apa kita beramal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramarlah kalian, maka sungguhnya seluruhnya akan apa? Dimudahkan terhadap apa yang Allah SWT ciptakan untuknya. Wasairun ila ma khalaqalah. Dan demikian pula seluruhnya akan sair, akan kembali kepada apa yang telah Allah SWT ciptakan. Ahlul jannah akan masuk ke dalam al-jannah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala aja'alana minhum. Dan ahlul nar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk sebagai penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka. Wal khairu wasyarru maqdurani 'alal 'abd. Kebaikan dan kejelekan ini adalah maqdurani 'alal 'abd. Kedua-duanya telah ditakdirkan atas diri seorang hamba. Di dalam kalamnya Tahir Rahman Ta'ala jelas menunjukkan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahasanya al-jannati wan-nar adalah makhlukatan. Dua makhluk yang telah Allah SWT ciptakan. Sekarang ini telah ada. Adapun tempatnya sebagaimana dalam hadisnya Bara bin Azib, al-jannah fi a'lal iliyin, di tempat yang tinggi. Sementara neraka berada di al-ardi sufla, di bawah. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang telah adanya al-jannah wan nar sebagaimana firman Allah SWT tatkala Allah SWT menyebutkan tentang al-jannah u'iddat lil muttaqin. Surga Allah SWT persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata-kata u'iddat mana telah apa? Telah ada, telah dipersiapkan, telah siap Dan demikian pula ayat-ayat yang lainnya yang sama, sangat banyak. Wa'idat lilladina amanu bilai wa rusulih. Surga Allah SWT persiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini diantara dalil yang menunjukkan tentang telah adanya al-jannah. Ada pun dalil yang menunjukkan tentang adanya neraka. Uiddat lil kafirin. Neraka itu Allah SWT persiapkan untuk orang-orang kafir. Dan demikian pula hadis Abi Hurairah radhiallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lama khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha fanadara ilaiha faqala ayyu rabb wa izzatuka wa jalaluka la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha summa khaffaha bil makarih. Tsumma qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha fadhahaba wa nadhara ilaiha tsumma jaa'a faqala ayyu rabb laqad khashitu alla yadkhuluha ahadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lama khalaqallahu al-jannah, tatkala Allah SWT telah menciptakan al-jannah, Allah SWT berkata kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, idhab, fangdur ilaiha. Wahai Malaikat Jibril, pergilah, lihat. Lihatlah surga. Fanadara ilaiha. Maka Malaikat Jibril pun melihatnya. Faqala dan mengatakan, ayu rabbi wa izzatuka wa jalaluk. Demi keperkasaan dan keluhuranmu, la yasma'u biha ahadun. Tidak seorang pun mendengar tentang al-jannah. Illa dakhalaha. Kecuali akan masuk ke dalamnya. Summa khaffaha bil makarih. Kemudian ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Hujibatil jannah bil makarih. Ditutupi, dihijabi al-jannah dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Suma qala ya Jibril, idhab fangdur ilaiha. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah dan lihatlah. Fadabaha wa nadar ilaiha. Maka Malaikat Jibril pun pergi dan melihat surga yang telah dihijabi dengan al-makarih. Faqala ayyu rabbi laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Wahai Rabbku, sungguh-sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga. Dikarenakan dihijabi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Ini dalil yang sangat wadih, yang sangat jelas menunjukkan al-jannah telah ada, telah Allah SWT ciptakan. Kemudian falama khalaqan nar qala ya Jibril idhab fangdur ilaiha. Fadahaba fanadara ilaiha faqala ayu rabbi wa izzatuka wa jalaluk. La yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Maka tatkala Allah SWT menciptakan al-nar, neraka, berkata kepada Malaikat Jibril, wahai Malaikat Jibril, pergilah untuk melihat al-nar. Fadahbaha wa nadhara ilaiha. Maka Malaikat Jibril pun pergi dan melihat neraka. Malaikat Jibril mengatakan, ayu rabbi wa izzatuka wa jalaluk la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Tidak seorang pun mendengar tentang neraka Kemudian dia memasukinya. Summa khafaha bi syahwat. Mana tidak ada yang akan masuk ke dalam, yang kemudian apa? Dihijabi dengan asyahwat. Summa qala ya Jibril idhab fangdur ilaiha. Qala yurabi wa izzatuka wa jalaluk laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Kemudian setelah neraka dihijabi dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu, oleh syahwat, Allah SWT memerintahkan Malaikat Jibril untuk melihatnya. Kemudian Malaikat Jibril pergi dan melihatnya dan mengatakan, Ayu Rabbi wa izzatuka wa jalaluk laqad khasitu. Demi keperkasaanmu dan kemuliaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalamnya. Ini diantara dalil dari as-sunnah yang menunjukkan al-jannah wa nar telah ada. Dan demikian pula diantara dalil yang menunjukkan tentang hal ini, tentang al-jannah, ala qaul yang menyatakan Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Mana surga yang akan ada adalah surga yang Nabi Adam alaihissalam keluar darinya. Maka ini sangat jelas, berarti telah ada. Dan demikian pula hadis yang lain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat al-khusuf, gerhana. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada beliau al-jannah. Sehingga beliau maju ke depan untuk mengambil buah yang ada di dalam al-jannah. Dan demikian pula diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar. Sehingga beliau mundur ke belakang. Dikarenakan beliau tidak pernah melihat pemandangan yang mengerikan dibandingkan neraka. Dan hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan bahasanya surga dan neraka itu adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan telah ada sekarang. Dan sebagaimana telah disebutkan, orang-orang falasifah mengingkari hal ini. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang terkait tentang permasalahan al-jannah wa nar adalah bahasanya sorga dan neraka ini tidak fana. Kekal, mengikuti kekekalan Allah SWT. Dalilnya sangat banyak. Banyak kita membaca ayat tentang al-jannah khalidina fiha. Tentang neraka khalidina fiha. Banyak sorga dan neraka kekal, tidak fana. Kekekalannya mengikuti kekekalan Allah SWT. Dan mengingkari hal ini, orang-orang al-Jahmiyah. Dan demikian pula tetapi orang-orang al-Jahmiyah mengingkari tentang kekekalan neraka, surga dan neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Jahm bin Shaffan, dia menyatakan innal janna wan nar tafniyan. Kilahuma li'annahuma hadisatan. Wa masabata hudusuhu istahalla baqa'uh. Binan ala aslihi al-fasid timani at-tasalsul at-hawadis wa baqa'iha bi'iqa'ilai ta'ala laha. Berkata al-Jahm Ibn Shaffan, gembongnya orang-orang Jahmiyah, dia menyatakan bahasanya surga dan neraka ini fana. Kedua-duanya adalah fana. Baik surga maupun neraka. li'annahuma hadisatan. Karena keduanya, surga yang neraka ini adalah hadisatan. Keberadaannya didahului dengan ketidakadaan. Hadis. Sehingga kaidah yang ada pada mereka, wa ma sabata hudusuhu istahalla baqa'uh. Sesuatu yang adanya adalah hadis didahului dengan ketidakadaan, maka dia mustahil untuk kekal. Keyakinan mereka ini dibangun di atas prinsip mereka yang rusak, yang keliru, tentang permasalahan at-tasalsul al-hawadis. Tentang permasalahan at-tasalsul al-hawadis la'awalalah. Mereka mengingkari bahasanya adanya makhluk ini awalnya tidak ada awalnya. Mereka ingkari. Sehingga mereka pun mengingkari apa? Tentang al-hawadis fil mustaqbal. Ini keyakinan orang-orang Jahmiyah yang menyatakan surga dan neraka ini fana. Demikian juga di sana orang-orang Al-Mu'tazil Al-Qadariyah, penyimpangan mereka tentang permasalahan al-jannah wan nar, mereka menyatakan surga dan neraka pada saat ini belum ada. Bahkan Allah SWT akan menciptakannya di hari kiamat kelak. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Qadariyah. Dan demikian pula pendapatnya Abu Hudzail Al-Alaf. Dia meyakini bahasanya kenikmatan surga dan neraka ini akan fana. Berkata Abu Hudzail Al-Alaf, "Tufna harakatu ahlil jannah wan nar wa yasiruna jamadan la yuhisuna bi ni'amin wala alamin." Tufna harakatu ahlil jannah. Gerakan, kegiatan penduduk surga ini akan fana, akan terhenti. Demikian pula ahli nar. Wa yasiruna jamadan. Akan berhenti menjadi benda mati. La yuhisuna bi'inna na'imin wala alam. Penduduk surga tidak lagi merasakan kenikmatan dan penduduk neraka tidak lagi merasakan apa? Kesakitan. Ini pendapatnya Abu Hudzail Al-Alaf. Dan demikian pula di sana ada pendapat yang lain dari pendapat yang menyimpang, yang menyisih kebenaran tentang al-jannah wan nar, pendapatnya Ibnu Arabi Az-Zindiq Al-Mulhid. Dikatakan di sana, qala Ibnu Arabi Imamul Ittihadiyah Muhyiz Zanadiqah wal Ilhad fi ayati lahi ta'ala. Berkata Ibnu Arabi, imamnya orang-orang Ittihadiyah, imamnya orang-orang yang meyakini bahasanya segala sesuatu yang ada ini adalah Allah SWT. Muhyi Zanadiqah, yang menghidupkan, yang menyerukan kezindikan. Wal ilhad fi ayatillah, dan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam ayat-ayat Allah SWT. Dia menyatakan, inna ahlaha yu'addabuna fiha summa tangqalibu tabi'atuhum wa tabqa tabi'atun nariyah yataladzaduna biha limuwafaqatihima taba'ahum. Ibnu Arabi memiliki keyakinan bahasanya penghuni neraka akan diadab di dalam neraka. Sumatang qalib tabi'atuhum. Kemudian tabiat penduduk surga berubah. Watab qatabi'atun nariyah. Sehingga tabi'ah mereka sebagaimana tabi'ah nariyah. Sama seperti api. Sehingga apa? Mereka berledat-ledat dengan adab yang ada di neraka. Dikarenakan tabiatnya apa? Sudah mengikuti. Ini semuanya adalah pendapat-pendapat yang menyimpang terkait tentang al-jannah wan-nar. Dan demikian pula di sana disebutkan tentang permasalahan fana unnar. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam permasalahan ini beliau ada tiga marahil, tiga tahapan keyakinan beliau tentang hal ini. Keyakinan yang pertama yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang fana unnar, neraka ini akan fana. Yang kemudian beliau berkeyakinan dengan keyakinan yang lain, yaitu bahasanya yang fana hanya nerakanya al-muwahidun. Yang kemudian pendapat yang terakhir sesuai dengan pendapatnya ahlu sunnati wal jamaah, bahasanya neraka tidak fana. Sehingga tatkala kita dapati di sana yang mengatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah menyatakan neraka itu fana, maka kita jelaskan hal ini. Beliau memiliki tiga marhalah di dalam etikotnya dalam masalah fana unnar. Dan demikian pula permasalahan berikutnya sebagaimana telah kita sebutkan tadi, apakah neraka dan demikian pula surga ataupun surga yang Allah SWT janjikan ini adalah surga yang Nabi Adam AS telah keluar darinya. Terjadi khilaf di kalangan mereka para ulama. Ada yang mengatakan bahasanya surga yang ada adalah surga yang Nabi Adam AS keluar darinya. Dan ada yang menyatakan bukan surga tersebut. Dan pembahasan yang meluas tentang hal ini bisa dilihat kitab Ibnul Qayyim rahimahullah Syifaul Alil. Beliau berbicara panjang lebar tentang al-jannah wan-nar. Dan demikian pula beliau telah menyebutkan sifat-sifat al-jannah wan-nar dalam al-kafiyah syafiyah dalam kitab nuniyah beliau. Dan demikian pula telah disendirikan dalam suatu karya tulis yang ditulis oleh Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah. Tapi ini mungkin masail, permasalahan-permasalahan yang dapat disebutkan yang terkait tentang al-jannah wan-nar. Wallahu a'lam.